ada domba sih? Ya kan mau beli domba. Emang buat apaan sih? Kan sekarang mau kurban. Oh gitu ya. Hai kawan-kawan, saatnya hari Idul Adha tiba. Bersihkan diri pribadi, suci juga banyak rezeki. Semoga kan nanti berangkat ke tanah suci ini, dan semoga kita bisa berkurban di dunia ini. Dengan secerca harapan bisa saling berbagi, mencari rezeki kesana kesini, terus bantu tulang walau halangan. Rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapatkan rezeki, dengan dukungan dari sang istri temukan jati diri. Semua kan dihadapi dengan gagah berani, walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Ayo kita kurban, jangan sampai ketinggalan. Ada domba, kambing dan kerbau, sapi, unta. Saling berbagi bersama orang-orang yang sangat membutuhkan. Cepetan kurban, semangat, buruan kurban. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah, aku akan tetap kurban. Ayo kita kurban, jangan sampai ketinggalan. Ada domba, kambing dan kerbau, sapi, unta. Saling berbagi bersama orang-orang yang sangat membutuhkan. Cepetan kurban, semangat, buruan kurban.